Selalu bergetar. Andai melodi tak dikumandangkan, nada-nada indah tak akan terdengar. Ketika mataku memandang harapan yang tak dapat kulihat namun ku rasa, olehmu semuanya ku dapatkan. Untukmu ku persembahkan negeriku Indonesia. Dapatkan kamu yang indah impianku menjadi nyata. Cinta memberi kekuatan untuk ku berkarya. Kau yang telah memilihku, doa harapan takkan ku sia-siakan. Indonesia, ku berkarya hanya untukmu. Semuanya ku dapatkan. Untukmu ku persembahkan negeriku Indonesia.